Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan pertama tadi kita sudah sampai di poin yang ke-8 dari penyebutan tentang manhaj dan prinsip al-firqatu an-najiyatu, golongan yang selamat, yaitu menghormati para imam-imam mujtahid, ahli ijtihad. Menghormati mereka seperti yang sudah dikemukakan tidak berarti mendahulukan setiap perkataan mereka di atas kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena nyatanya mereka para a'immah ahlul ijtihad semua mengarahkan kepada kita untuk lebih cenderung mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti pernyataan Imam Malik yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Kemudian selain Imam Malik, ada juga pernyataan secara khusus dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Nu'man bin Thabit. Beliau mengatakan, "Idza qultu qawlan kitabullah yukhalifuhu fatruku qawli li kitabillah." Apabila aku mengucapkan sesuatu sedangkan kitabullah menyelisihinya, maka tinggalkanlah ucapanku demi untuk mengambil dan mendahulukan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ditanya, bagaimana kalau seandainya yang menyelisihinya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau rahimahullah menjawab, utruku qawli li khabari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggalkan ucapanku demi untuk mengambil hadis dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga kembali ditanya, bagaimana kalau seandainya yang menyelisihi ucapanmu itu adalah perkataan-perkataan para sahabah. Maka beliau rahimahullah menjawab, utruku qawli li qawli sahabah. Tinggalkan ucapanku demi untuk mengambil ucapannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanallah. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang ta'assub kepada Imam Abu Hanifah. Karena di antara para pengikut imam-imam yang 4, yang paling nampak ta'assubnya adalah mereka-mereka yang ta'assub dan fanatik kepada Imam Abu Hanifah. Atau yang mengklaim dirinya sebagai pengikut madhab Hanafi. Kalau kita lihat pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala, sangat jelas sekali. Bila mana aku menyampaikan sesuatu, kemudian kitabullah menyelisihinya, maka dahulukan kitabullah. Kalau ucapan Rasulullah SAW menyelisihinya, maka dahulukan ucapan Rasulullah. Kalau ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menyelisihinya, maka dahulukan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seandainya para pengikut madhab imam yang 4 itu betul-betul memperhatikan apa yang para imam itu sampaikan, niscaya tidak ada istilah fanatik madhabi. Semua akan berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apapun latar belakangnya, apapun madhabnya. Bermadhab adalah sesuatu yang tidak wajib. Namun para ulama mengatakan kalau seandainya seseorang hendak bermadhab, maka bermadhablah dengan cara yang baik. Bermadhablah dengan jujur. Tidak ada fanatik. Tidak ada fanatik. Tidak ada ta'asub. Kalau mau bermadhab yang baik, ikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan idza sahal hadis bima yukhalifu qawli fadribu biqawli adral haid. Ardal haid. Jika ada hadis yang sahih kemudian menyelisihi perkataanku, maka buang perkataanku. Buang perkataanku. Campakkan perkataanku di balik dinding, di balik tembok. Kalau ada hadis yang sahih yang menyelisihinya. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itulah madhabku. Berarti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau antum mengaku bermadhab dengan madhab Syafi'i, maka pertanyaannya sekarang, kalau Imam Syafi'i sendiri madhabnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapapun yang mengklaim dirinya pengikut madhab Syafi'i, ikutilah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah madhab beliau rahimahullah. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Ya. Demikian juga ikhwan fiddin rahimakumullah, pernyataan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tuqallidni, wa la tuqallidu malikan, wa la thawri, wa la al-auza'i, wa khud min haythu akhadhu. Jangan sekali-kali engkau taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik. Jangan taklid kepada Thawri. Jangan taklid kepada Al-Auza'i. Ambillah dari sumber yang mereka telah mengambilnya. Sumber pengambilan ilmu mereka adalah kitab dan sunnah. Maka ambillah ilmu itu. Ambillah persoalan-persoalan agama itu dari sumbernya. Dari kitab dan sunnah. Yang mereka para a'imah pun mengambilnya dari sana. Maka jangan ada kata taklid. Kepadaku, kepada Malik, kepada Thawri, atau kepada Al-Auza'i. Thawri juga punya madhab, ada pengikutnya. Al-Auza'i juga sama, ada pengikutnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang madhab, maka bukan hanya empat saja. Tetapi ada madhab Al-Auza'i, ada madhab Sufyan Al-Thawri, ada madhab Ibrahim An-Nakhai, dan madhab-madhab ulama yang lainnya. Nah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, selanjutnya, prinsip dan manhaj al-firqatun najiyah adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fahiyya tunkiru turuq al-mubtadi'ah wal-ahzab al-haddamata allati farraqat al-ummah. Firqah Najiyah, golongan yang selamat, salah satu prinsipnya adalah mengingkari berbagai macam bentuk kebid'ahan. Mengingkari kelompok-kelompok, golongan-golongan yang merusak dan memecah belah umat. Ini sebagai realisasi atau pengamalan dari dakwah yang telah ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam isinya tidak hanya sekedar mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingkari berbagai macam keburukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahum min syarri ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada satu nabi pun sebelum aku, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara yang baik yang diketahuinya untuk mereka, dan mengingatkan kepada umatnya dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek yang diketahuinya untuk mereka. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas dua pondasi yang penting. Yang pertama adalah at-tabsyir, penyampaian kabar gembira, dan yang kedua adalah at-tandir, pemberian peringatan atau penyampaian peringatan. Al-Quran semuanya mengandung dua unsur ini. Ada banyak ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar-kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat. Dan tidak sedikit juga ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Kepada siapa saja yang bermaksiat, kepada siapa saja yang melanggar aturan, aturannya. Dari sekian banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari dua unsur ini. Imma mengandung kabar gembira, wa imma mengandung peringatan-peringatan dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, adalah golongan yang berdiri di atas prinsip ini, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengingkari berbagai macam kebid'ahan. Mengingkari berbagai macam kelompok, berbagai macam firqah yang merusak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat. Nah, tentu berisiko. Tentu berisiko. Tentu akan banyak musuh. Tetapi itu sudah sunnatullah. Di mana ada kebaikan, pasti akan ada keburukan yang menghadangnya. Itu sudah sunnatullah. Yang demikian ini tidak bisa kita hindari dalam hidup ini sampai hari kiamat. Yeah. Kalau kita berada di atas kebaikan, maka kita akan jauh dari kejelekan. Tetapi sebaliknya, wal'iyadzu billah, kalau seandainya kita berada di atas kejelekan, maka kita akan menjauh dari yang namanya kebaikan. Kebaikan dan kejelekan ini terus berpacu. Yeah. Berlomba, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Maka kalau kita ingin selamat, jadilah sebagai orang-orang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari berbagai macam keburukan. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dekatkan umat kepada sunnah dan jauhkan mereka dari berbagai macam kebid'ahan. Seru umat kepada tauhid dan peringatkan mereka dari bahayanya kesyirikan. Nah, selanjutnya yang ke-10. Al-firqatun najiyah tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi hatta yuktab lahumun nasru wa hatta yadkhulu al-jannata bifadlillah wa syafa'atir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, memiliki prinsip untuk senantiasa mengajak kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga dengan itu, Allah akan memberikan kemenangan. Dengan itu, surga akan dapat diraih. Dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini adalah seruan, ini adalah ajakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajakan dan seruan ini menjadi syiar kelompok dan golongan yang selamat. Iya. Syiar mereka adalah mengajak kaum muslimin kepada sunnah. berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan jalan para sahabat-sahabat. Dari setiap generasi, dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terus. Siapapun yang berupaya berjalan di atas manhajnya al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, maka akan selalu menyerukan agar umat kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwan fil din, kaum muslimin rahimakumullah, itu beberapa manhaj dan prinsip al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Naam. Dan tidak sulit untuk mengenali mereka, karena para ulama telah menyebutkan ciri-ciri mereka al-firqatu an-najiyah. Di samping mereka memiliki prinsip dan manhaj yang jelas, keberadaan mereka juga akan mudah diketahui dengan adanya tanda-tanda, dengan adanya alamat. Di antara tanda dan ciri-ciri al-firqatun najiyah adalah yang pertama, hum qillatun bainan nas. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia. Makanya disinggung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu sebagai ta'ifah min ummati, sekelompok kecil dari kalangan umatku. Tidak banyak, sedikit saja. Qillatun bainan nas, sedikit di tengah-tengah manusia. Tetapi sedikitnya sama dengan banyak. Sedikitnya sama dengan banyak. Sedikit sama dengan banyak. Antum setuju? Setuju. Kalau ana bilang sedikit sama dengan banyak, setuju enggak? Setuju enggak? Kok setuju? Teorinya mana? Kalau sedikit ya sedikit, mengapa dikatakan banyak? Hah? Sedikit tetapi sama dengan banyak. Teorinya mana? Ya. Kok bisa dikatakan sedikit tetapi banyak? Perhatikan baik-baik. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu jama'ah. Kalau disebut jama'ah itu berarti banyak ya. Jama'ah itu adalah yang menyepakati kebenaran walaupun kamu sendirian. Kamu sendirian dikatakan jama'ah, berarti sedikitnya sama dengan banyak. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai umat padahal sendirian. Iya enggak? Hah? Dikatakan umat padahal sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Sendirian disebut umat. Kenapa? Karena berada di atas kebenaran, berada di atas tauhid. Ya. Jadi walaupun sedikit, tetapi sebenarnya mereka banyak. Kenapa? Karena berpijak di atas kebenaran. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita berupaya mengikuti firqatun najiyah, golongan yang selamat, kemudian jumlah kita sedikit, tidak perlu disesali. Tidak perlu disesali. Dan jangan menjadi sebuah keraguan. Tidak ada yang menilai sebuah kebenaran dengan jumlah pengikut yang banyak kecuali orang-orang jahiliyah. Dalam pandangan jahiliyah, sesuatu yang disebut benar itu adalah ketika banyak pengikut. Ini jelas pandangan yang tidak benar. Karena kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, justru Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak memuji jumlah yang sedikit. Ya. Seperti waqalilu min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nah. Maka tidak perlu khawatir. Justru kita harus bangga. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Jelas, bukan kuantitas, bukan jumlah, tetapi kebenaran. Kita harus bangga ketika mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sedang berjalan berupaya untuk menjadi al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi kita harus bangga. Nah, tidak perlu sedih. Kenapa golongan yang selamat al-firqatun najiyah itu dikatakan sedikit? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka itu asing. Kalau asing itu berarti sedikit. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tuba lil ghuraba. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah, maka ciri yang pertama, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah qillatun bainan nas, sedikit di tengah-tengah manusia. Kalau selain firqah najiyah, berarti golongan yang celaka, meskipun jumlahnya banyak sama dengan sedikit. Banyak sama dengan sedikit. Setuju? Setuju gak? Setuju. Teorinya mana? Hah? Dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam. Dalam waktu yang dekat, tidak lama lagi, hampir datang waktunya, di mana semua umat itu mengerumuni kalian, mengelilingi kalian, mengepung kalian, hendak menghancurkan dan membinasakan kalian. Seperti orang-orang yang berkerumun, yang berkumpul, mengelilingi makanan yang sudah tersaji di atas nampan. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah pada saat itu jumlah kita sedikit, wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la bal antum kathir. Tidak. Justru kalian jumlahnya sangat banyak sekali. Lakinnakum guthaun ka guthais sayl. Tetapi kalian itu tak ubahnya hanya bagaikan buih air. Hanya bagaikan buih. Jadi kebanyakan kaum muslimin, yang tidak menempuh jalan yang selamat, banyaknya sama dengan sedikit. Tidak berpengaruh sama sekali. Tidak menjadikan mulia. Tidak menjadikan mulia. Bahkan jumlah yang banyak itu bisa dikalahkan dengan jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasukan yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, jumlahnya selalu kalah jauh dengan jumlah pasukan kufar, musyriki. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan. Maka yang jadi patokan bukan jumlah, bukan kuantitas, tetapi kualitas. Satu orang ahlus sunnah wal jamaah yang istiqomah, yang kokoh, mampu mengalahkan 10 bahkan lebih ahlul bidah. Nah, Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, ciri yang berikutnya yang kedua, al-firqatun najiyah yu'adihim al-kathiru minan nas wa yaftaruna 'alaihim wa yunabizunahum bil alqab. Firqah najiyah, golongan yang selamat, mereka dimusuhi banyak orang. Cirinya dimusuhi banyak orang, dan banyak orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama mereka. Dan mereka dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Dimusuhi, kemudian dibuat kedustaan, kemudian dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Dari sejak zaman generasi pertama golongan yang selamat, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka seperti ini keadaannya. Dimusuhi, didustakan, dan dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan sebagai arghabul butun. Orang-orang yang suka makan. Tukang makan. Rakus. Mereka juga dulu dikatakan sebagai orang-orang yang selalu berdusta dalam perkataan-perkataannya. Mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang ajbanun nas indal liqa. Orang-orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Julukan-julukan yang buruk. Ditujukan kepada para sahabat sebagai generasi pertama dari al-firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Disebut rakus terhadap dunia. Disebut pendusta. Dan disebut penakut. Kalau kita, orang-orang yang berupaya meniti jalan al-firqatun najiyah, kemudian mendapatkan gangguan, permusuhan, maka itu tidaklah seberapa. Masih jauh lebih kecil dan lebih sederhana permusuhan yang kita terima dari manusia dibandingkan dengan para sahabat ridwanullah alaihi majmu'. Kalau kita, orang-orang yang berupaya meniti jalan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, kemudian dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, seperti misalnya kelompok cingkrang, celana cingkrang, atau dikatakan pajero, pasukan jenggot Rasul, atau julukan-julukan lainnya, maka itu masih tidak seberapa. Masih ringan. Tidak masalah. Apa yang menimpa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka mendapatkan julukan-julukan yang jelek, maka setidaknya itu yang akan menguatkan kita. Mereka saja mendapatkan julukan-julukan yang jelek, maka tentu kita lebih-lebih. Dan kalau dibandingkan, kita masih belum seberapa. Masih belum seberapa. Khawan fiddin rahimakumullah, sampai kapanpun, mereka-mereka yang berada di barisan golongan yang celaka, tidak akan pernah mau menisbatkan diri mereka kepada kebenaran, kepada sunnah, kepada salaf. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, min alamati ahlil bidah, tarkul intisab ila salaf, au bihadal makna. termasuk dari tanda ahli bid'ah, adalah tidak mau menisbatkan diri kepada salaf. Tidak mau menisbatkan diri kepada salaf. Maka mereka menjauhi petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jika al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, generasi yang pertama, mereka kokoh menghadapi permusuhan dan segala keburukan yang mereka terima, maka kita pun harus demikian. Kita juga harus demikian. Kita harus tetap kokoh. Kita harus tetap kuat. Pelecehan-pelecehan yang kita terima, hinaan-hinaan yang kita terima, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kita, kita tukang mengkafirkan, kita tukang membid'ahkan, kita tukang menfasikan orang, itu semua tuduhan. Tuduhan dari mereka-mereka yang tidak suka dan benci kepada sunnah. Tetapi giliran poligami, tidak ada satupun dari mereka-mereka yang benci kepada sunnah mengatakan kita jamaah poligami. Tidak. Kenapa? Karena untuk urusan yang satu ini, meskipun mereka benci kepada sunnah, mereka berbondong-bondong, bersemangat untuk melakukannya. Padahal satu sisi mereka benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, jangan takut untuk menghadapi celaan, cercaan, fitnah, tuduhan yang disematkan oleh mereka kepada kita. Satukan barisan untuk bahu-membahu, tolong-menolong, agar tetap berada di jalur yang benar menuju golongan yang selamat. Nah, kalau soal permusuhan, itu adalah sunnatullah. Setiap orang-orang yang berupaya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memiliki musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasyayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Aduan. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qaul ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya, zuhrufal qaul ghurura, perkataan-perkataan yang indah dan menipu. Hati-hati Wahabi. Kita semua cinta NKRI. Awas Wahabi pemecah belah NKRI. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian mereka menyampaikan kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang manis, ya kan? Bahasanya demi menjaga NKRI. Subhanallah. Kalau kita mau minta bukti sampai sejauh mana kalian membela dan mempertahankan NKRI, belum tentu bisa memperlihatkan buktinya. Jangan menutup mata dari apa yang telah dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah yang selalu disebut sebagai Wahabi. Bagaimana pengorbanan mereka dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, adalah orang-orang yang selalu berada di garda terdepan dalam mengamankan negara kesatuan ini. Dimanapun mereka ada, maka di situ ada keamanan. Di situ akan ada ketentraman. Mereka tidak dikenal sebagai orang-orang yang selalu berbuat onar. Salafiyun bukanlah kaum radikalis. Bukan kaum radikal. Salafiyun bukanlah memberontak. Salafiyun orang-orang yang tidak suka melakukan kudeta. Salafiyun adalah orang-orang yang selalu mencintai kedamaian dan ketenteraman. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka sudah sunnatullah kalau kita memiliki musuh. Jangan pernah berharap kita tidak memiliki musuh. Kalau kita sudah berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan punya musuh. Wa ja'alna li kulli nabiyyin adu. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin adu. Setiap nabi itu pasti punya musuh. Kalau nabi punya musuh, maka para pengikut nabi juga akan punya musuh. Ya. Karena kebaikan akan melahirkan sekian kebaikan, dan kejelekan pun akan melahirkan sekian kejelekan. Ya. Kebaikan akan diikuti oleh kebaikan yang berikutnya. Kebaikan yang berikutnya, kejelekan pun sama akan diikuti dengan kejelekan-kejelekan berikutnya. Kalau kebaikan memiliki bala tentara, maka kejelekan pun sama akan memiliki bala tentara. Terus berpacu. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu ciri yang kedua. Kemudian ciri berikutnya, yajtahiduna fi isabatil haqq alladhi huwa muradullah wa rasulih. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, bisa diketahui dari kesungguhan mereka untuk selalu berada di atas kebenaran. Dan itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dimanapun berada, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, akan berusaha untuk selalu berada di atas al-haq. Tidak menyelisihi al-haq. Maka ucapan mereka, al-firqatun najiyah, generasi pertama, selalu sami'na wa ata'na, ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang hak, kami dengar, kami taat. Nah, kesungguhan al-firqatun najiyah untuk selalu berada di atas kebenaran itu bisa dibuktikan dengan sejarah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai hal, karena mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang salah. Mereka tidak ingin memiliki keyakinan yang keliru, maka segala sesuatunya mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami khair, ayyul a'mali afdal, Islam apa yang paling baik, amalan apa yang paling afdal, selalu ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka bersemangat untuk selalu berada di atas al-haq. Maka orang-orang yang berupaya mengikuti jejak al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun, juga hendaknya seperti itu. Memiliki kesemangatan untuk selalu berada di atas al-haq. Naduru ma al-haq haythu dara. Kita berputar bersama dengan kebenaran di mana kebenaran itu berputar. Kalau ke kiri, ke kiri. Kalau ke kanan. Lurus, lurus. Inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian. Ya. Ikuti oleh kalian. Istiqomahlah di atas jalan itu. Jangan pernah tinggalkan jalan itu. Karena pasti akan celaka. Kita tidak punya banyak jalan untuk menuju kebenaran. Hanya satu jalan. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Ciri yang keempat adalah la yufariqunal haqqo alladhi hum alaihi. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dengan mudah bisa diketahui keberadaan mereka karena mereka memiliki ciri. Apa cirinya? La yufariqunal haqq. Mereka tidak akan meninggalkan kebenaran yang mereka telah berada di atasnya. Kalau mereka sudah berada di atas sunnah, maka sampai kapanpun mereka akan mempertahankan dirinya untuk tetap berada di atas sunnah. Al-firqatun najiyah. Tidak akan berpaling kepada manhaj-manhaj yang lain. Akan tetap berada di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan berpaling kepada keyakinan-keyakinan yang lainnya, akan tetap berada di atas keyakinan seperti keyakinannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan berpindah ke lain hati. Tidak akan berpindah ke lain hati. Biasanya kalau kata-kata tidak akan berpindah ke lain hati, itu soal cinta. Ya. Al-firqatun najiyah, cintanya hanya untuk kebenaran. Cintanya hanya untuk kebenaran. Tidak mencintai selain kebenaran. Makanya para ulama sering mengatakan bahwa kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang alim, akan tetapi al-haqqu ahabbu ilaina. Tetapi kecintaan lebih kami cintai. Tetapi kebenaran lebih kami cintai. Kita mencintai para ulama, mencintai alim, mencintai asatidzah ahlus sunnah, mencintai du'at ahlus sunnah salafiyun. Namun, kebenaran lebih kita cintai. Sehingga ketika ada yang menyimpang, ketika ada yang terjatuh keluar jalur yang benar, kita pun tidak akan sungkan-sungkan untuk meninggalkannya. Karena kecintaan kita hanya untuk kebenaran, bukan kepada pribadi tertentu. Ya. Kalau seseorang sudah menyimpang, selesai urusan. Tinggalkan. Ya. Kalau memang yang kita cintai itu adalah kebenaran. Ya. Di sinilah ikhwan fillah rahimakumullah, dibutuhkannya bukti kebenaran cinta kita kepada al-haq. Dan semua orang akan diuji dengan ini. Apakah kecintaannya semata-mata kepada al-haq, kepada kebenaran, ataukah bukan kepada kebenaran. Orang-orang yang kecintaannya hanya kepada al-haq, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan al-haq. Susah ataupun senang, suka ataupun duka, tetap berada di atas al-haq. Apapun yang terjadi, gak akan pernah meninggalkan dan melepaskan al-haq. Seperti inilah keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raja Romawi Heraklus bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mereka mengikuti ajaran Muhammad kemudian keluar lagi karena tidak suka? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Dibenarkan oleh Raja Heraklus, Raja Romawi. Memang begitulah, kalau kebenaran itu sudah menghujam kuat di dalam jiwa. Kalau kebenaran itu sudah menghujam kuat di dalam jiwa, maka akan selalu bersemayam di dalamnya untuk kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Sulit bisa keluar lagi. Orang kalau cintanya sangat kuat kepada kebenaran, menghujam di dalam jiwa, dia tidak akan pernah membagi cintanya untuk yang lain. Kalau kecintaan terkait urusan dunia, Enggak perlu sampai disimpan di dalam hati. Ya. Cinta kepada wanita, enggak perlu sampai menghujam kuat di dalam jiwa, enggak perlu. Cukup di sini saja. Ya. Cukup di lisan saja. Kalau cinta kepada kebenaran, tanamkan di dalam jiwa, simpan. Jangan sampai lepas. Supaya menjalar ke seluruh tubuh kita. Tapi kalau cinta kepada dunia, cinta kepada wanita, di lisan sajalah. Ya. Karena suatu saat kita akan kehilangan cinta kita. Ya kan? Kalau kebenaran akan tetap bersama dengan kita sampai kita mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Akan selalu menyertai kita sampai mati. Kalau dunia, kalau wanita, tidak. Sementara saja. Makanya di lisan sajalah. Ya. Kalau dunia mungkin di tangan lah ya. Kalau dunia di tangan. Kalau wanita di mulut, di lisan. Urusan dunia kita simpan di tangan. Sehingga kadang kita ambil, kadang kita simpan. Ada saatnya kita ambil, ada saatnya kita simpan. Enggak masalah. Ya. Jangan sampai dunia ada di dalam jiwa. Berat nanti. Ya. Kalau dunia ada di dalam jiwa, bersemayam kuat, sudah. Repot. Enggak bisa keluar lagi. Ya. Enggak bisa dilepaskan. Cinta kepada wanita juga sama. Ya. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidhaka yauman ma. Cintailah kekasihmu itu dengan kecintaan yang sedang-sedang saja. Yang biasa-biasa saja. Karena suatu saat bisa jadi dia menjadi musuhmu. Ya. Bisa jadi dia menjadi musuh. Nah. Kecintaan itu kepada sesama, kepada lawan jenis, akan terpelihara kalau didukung dengan keimanan. Kalau didukung dengan keimanan. Kalau didukung dengan ketakwaan. Kalau ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang akrab, orang-orang yang menjalin pertemanan yang begitu kuat, pada hari kiamat itu akan jadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau orang-orang yang bertakwa, pertemanannya akan abadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena yang melandasi pertemanannya itu adalah ketakwaan. Yang melandasi adanya kasih sayang dan cinta adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, soal rumah tangga pun tidak selalu melulu soal cinta. Sebuah rumah tangga akan sangat mungkin bisa dijaga, bisa dijalin, walaupun tanpa cinta. Cinta nanti akan datang belakangan. Cinta akan datang belakangan. Berapa banyak orang yang sebelum menikah, wah sudah luar biasa, habis-habisan sudah cintanya itu. Ketika rumah tangga, cerai. Ketika rumah tangga, bercerai. Mana kekuatan cinta yang selama ini diandalkan? Hah? Mana kekuatan cinta yang selama ini diandalkan? Ikhwan fillah rahimakumullah, kehidupan rumah tangga itu hanya soal pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Itu saja kan? Bila masing-masing pasangan mengamalkan hak dan kewajibannya, maka akan tumbuh cinta. Ya, akan tumbuh cinta. Nah, dan ini yang akan terus menguat. Nah, tapi kita tidak sedang bicara masalah dunia, bicara masalah wanita. Kita sedang bicara masalah apa? Kebenaran. Jadikan kecintaan kita kepada kebenaran sebagai satu-satunya yang kita junjung tinggi. Sehingga dengan itu kita tidak akan pernah melepaskannya sampai kapanpun. Kita tidak akan pernah melepaskannya sampai kapanpun. Sampai akhir daripada hayat kita. Golongan yang selamat, mereka selamat sampai hari kiamat. Karena apa? Karena mereka selalu berada di atas kebenaran. Mereka tidak meninggalkan kebenaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, tanda berikutnya yang kelima, laisa lahum imamun yu'azzimunahu ghairu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Golongan yang selamat, firqatun najiyah, bisa diketahui dengan baik, dengan mudah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pemimpin yang mereka agungkan, yang mereka elu-elukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita sebut kalimat firqatun najiyah, golongan yang selamat, tidak sedikit pun terbayang di benak kita kalau golongan itu pemimpinnya Fulan bin Fulan, didirikan pada tahun sekian-sekian di kota ini. Ya. Kalau kita menyebutkan kata salafiyun, salafiyah, manhaj salaf, maka tidak terbayang di benak kita pimpinannya ini, ya, asal dari kota ini, didirikan pada tahun ini, tanggal sekian, ya, sebab-sebab berdirinya, ini. Tapi coba kalau antum sebutkan salah satu kelompok, salah satu organisasi, salah satu jamaah, misalnya organisasi Fulani, mesti yang terbayang pimpinannya. Ya. Antum sebut saja Ikhwanul Muflisin misalnya. Pasti. Konsentrasi kita, di benak kita terbayang. Ini pimpinannya Hasan Al-Banna. Didirikan tahun sekian-sekian di Mesir. Ya. Begitupun ketika kita menyebutkan kelompok-kelompok lainnya. Selalu yang terbayang itu adalah pimpinannya, tahun berdirinya. Ya kan? Kalau firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, ahlul hadis, ta'ifah mansurah, ketika kita menyebutkannya, maka tidak tergambar sedikitpun. Karena memang firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, ahlus sunnah, salafiyun, bukan organisasi. Bukan jamaah yang dipimpin oleh seseorang. Tidak ada sosok yang diagungkan oleh mereka, tidak ada sosok yang diikuti oleh mereka, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kecintaannya begitu tinggi kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu kuat. Apapun yang dimampuinya untuk dilakukan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dilakukan. Itulah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Tanpa memilah-milah. Tanpa memilih yang enak-enaknya saja. Tidak. Semua. Mereka mengagungkan sunnah. Ta'zim mereka terhadap sunnah begitu tinggi. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, rahimakumullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang saleh, mereka dalam kehidupannya melewati keberkahan yang luar biasa. Dari mana keberkahan yang mereka dapatkan itu? Min athari ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tidak jarang terjadi karomah-karomah. Hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan menimpa mereka. Karena Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan al-karamatu indal awliya innama hasalat bi barakati ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali-walinya, innama hasalat, itu dihasilkan dari keberkahan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu akan melahirkan keberkahan. Di atasnya lagi karamah. Berapa banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang terjadi pada diri mereka hal-hal yang menakjubkan dari karamah. Seperti sahabat Usaid bin Khudair misalnya, dengan Abbad bin Musa. Sahabat Usaid bin Khudair dengan Abbad bin Musa suatu ketika pulang dari tempat Nabi SAW di kegelapan malam. Keduanya membawa tongkat. Tiba-tiba tongkat salah satu dari keduanya bercahaya, sehingga mereka mudah menyusuri jalanan yang mereka lalui walaupun gelap. Ketika berpisah, maka masing-masing dari tongkatnya mengeluarkan cahaya, sehingga mereka pun bisa mudah menyusuri jalannya masing-masing. Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah bin Thawb, adalah orang yang dikenal saleh, orang yang dikenal kuat berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Suatu ketika ia dipaksa untuk mengakui oleh seseorang kalau dia, seseorang itu adalah Rasulullah. Abu Muslim Al-Khawlani ditekan dengan pertanyaan, atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Kata seseorang kepadanya. Abu Muslim Al-Khawlani menolak. Hingga kemudian ia dilempar ke dalam kobaran api. Apa yang terjadi? Abu Muslim Al-Khawlani tidak merasakan panasnya api tersebut. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya narukuni barda wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ya narukuni barda wassalam. Wahai api, jadilah api yang dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan ke dalam kobaran api. Dia tidak merasakan panas. Dia malah dingin. Kejadian ini sempat heboh. Sempat membuat para sahabat sangat ingin bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum berkesempatan untuk itu. Ia bertanya tentang seorang laki-laki yang ada di hadapannya, siapa dia? Orang-orang mengatakan dia adalah Abdullah bin Thawb, Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Umar Ibn Khattab merangkulnya, Umar Ibn Khattab memeluknya, kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan, sungguh, di tengah-tengah umat ini ada yang seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karomah Abu Muslim Al-Khawlani. Dari apa? Dari keberkahan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau pun berkali-kali coba diracun. Disiapkan sebuah hidangan makanan di hadapannya yang sudah ditaburi oleh racun. Tidak ada satu makanan pun yang tanpa ada racun di dalamnya. Beliau memakannya, beliau menikmatinya, tetapi tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya. Ia menjadi orang yang kebal racun. Subhanallah, karomah. Kenapa? Karena ittibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melahirkan sekian barokah. Di antara keberkahan itu adalah karomah. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki karomah. Setidaknya kita sudah mampu menilai setiap orang. Kita sudah mampu menilai setiap orang. Apakah ini ahlu sunnah atau bukan? Setiap kali kita mendengar sebuah ceramah umpamanya, kita bisa menyimpulkan ini khawarij, ini syiah, ini komunis, ini sufi, ini ikhwan muflisin, ini. Itu adalah karomah. Itu adalah karom. Karena tidak setiap orang diberi kemampuan untuk itu. Hanya orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan untuk itu. Antum merasakan? Merasakan? Ya. Ketika antum masuk masjid, ada orang ceramah. Bicara tentang sesuatu, antum sudah bisa menilai. Syiah ini. Rafidhah ini. Kalau orang yang tidak faham sunnah, belum tentu bisa menilai. Bahkan tidak bisa. Tapi orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW bisa menilainya dengan mudah. Masuk masjid, ada orang ceramah. Antum dengar. Wah, targhib, amal, amal, amal. Antum tahu, ini hadis-hadisnya lemah semua. Antum bisa menyimpulkan siapa orang itu. Awamun nas, orang-orang awam, tidak bisa. Dianggapnya apa yang disampaikannya itu bagus, baik. Yeah. Kenapa antum bisa menyimpulkan seperti itu? Karena barokah dari mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yeah. Maka tuba lil ghuraba, berbahagialah. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Semakin bersemangatlah untuk tetap berada di atas as-sunnah. Dengan sunnah segala sesuatu menjadi jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Dengan apa? Dengan sunnah. Maka firqatun najiyah, golongan yang selamat, tidak ada yang mereka agungkan dan mereka muliakan, mereka anggap sebagai pemimpin, pembimbing, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri yang lainnya, an-nadharu daiman ila al-adillah wa yuzanu al-aqwalu bil adillah. Selalu memperhatikan dalil. Selalu memperhatikan dalil dan menimbang setiap perkataan dan pendapat dengan dalil. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka hidup dengan prinsip yang seperti ini. Sehingga sangat kentara sekali. Firqatun Najiyah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi dalil. Karena dalil itu adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada maksud. Itu namanya dalil. Dalil itu sesuatu yang dapat menyampaikan kepada maksud. Kalau kita ingin ke sana, pasti ada dalilnya. Iya kan? Kalau kita ingin ke Jakarta, ada dalilnya. Iya kan? Kemanapun kita hendak pergi, pasti ada dalilnya. Iya. Seseorang sedang mengerjakan sesuatu, pasti ada dalilnya. Iya. Pasti ada dalilnya. Maka segala sesuatu tidak lepas dari dalil. Urusan dunia, mesti ada dalil. Supaya kita bisa yakin, ya enggak? Ini sepatu asli atau tidak? Mesti ada dalilnya. Dan kita harus tahu dalilnya, ya kan? Tapi enggak usah dibahasakan dalil ya ke pedagang. Ini asli, mana dalilnya? Enggak perlu. Ya. Paling cuma minta bukti saja. Ini kualitasnya benar, ya, asli atau KW, kan begitu, dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia saja sebegitu hati-hatinya kita, maka dalam urusan agama tentu harus lebih hati-hati. Kalau semua perkara dunia ada dalilnya, maka perkara agama tentu ada dalilnya. Golongan yang selamat adalah golongan yang selalu menjunjung tinggi dalil. Ahlu sunnah wal jamaah, dari dulu sampai sekarang, selalu kalimat yang keluar darinya, ma daliluhu, apa? Dalilnya. Ya. Ma daliluhu, apa dalilnya? Nah. Mereka menimbang setiap pendapat dengan dalil. Ya. Tidak gegabah menerima sebuah pendapat. Tidak gegabah mengambil sebuah perkataan. Selalu disesuaikan dengan dalil. Yang berikutnya yang ketujuh adalah at-ta'limu syu'unad-din. Ciri daripada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah ta'lim. Adalah apa? Ta'lim, menimba ilmu. Ya. Dan mengajarkan ilmu. Syekh Abdus Salam bin Barjas menyebutkan dalam usul dakwah as-salafiyah, usul yang pertama adalah inayatuhum bitalabil ilmi. Usul dakwah salafiyah, dasar-dasar prinsip-prinsip dari dakwah salafiyah adalah inayatuhum bitalabil ilmi, perhatian mereka terhadap yang namanya menuntut ilmu agama, terhadap ilmu. Kenapa? Idhir rakizah wal asas al matin alladhi taqumu bihil hayat. Karena ilmu adalah ar-rakizah. Ilmu itu adalah sumber utama, perhatian pertama. Wal asas al-matin, dan pondasi yang kuat yang dapat menopang kehidupan. Nah, ilmu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Firqatun Najiyah, syiaruhum al-ilmu. Syiar mereka adalah ilmu. Syiar mereka adalah talabul ilmi. Ini menjadi syiar mereka, menjadi ciri khas. Nah, karena tidak mungkin seseorang bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa bil ilmi. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwa seseorang baru bisa dikatakan tamassuk bi kitabillah was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil ilmi was sabr, dengan ilmu dan sabar. Dengan ilmu dan sabar seseorang dapat berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Terlalu banyak jalan-jalan dakwah yang terbentang di hadapan kita, dan kita yakin bahwa tidak semua jalan-jalan dakwah itu menyampaikan kita kepada keselamatan. Hanya satu jalan dakwah yang bisa menyelamatkan dan menyampaikan kita kepada keselamatan, yaitu apa? Dakwatus sunnah. Dakwah yang mengajak kepada sunnah, dakwah yang mengajak kepada tauhid. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengenal jalan dakwah ini kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Nah, maka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah orang-orang yang menjadikan ilmu di atas segala-galanya. Prinsip utama. Nah, berikutnya, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, di antara ciri-ciri mereka adalah selalu berupaya menarik manusia kepada kebaikan. Mereka selalu berusaha dan berupaya keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mereka selalu ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Maka keberadaan mereka selalu menarik orang lain kepada kebaikan. Wujuduhum barakah. Wujudnya mereka, firqatun najiyah, golongan yang selamat, itu selalu melahirkan keberkahan. Kenapa? Lantaran mereka berpijak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ikhlas di atasnya. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, keikhlasan itu melahirkan banyak kebaikan. Keikhlasan bisa menimbulkan kecintaan orang lain kepada kita. Di samping tentunya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kecintaan Allah ketika kita menampakkan keikhlasan, jelas. Tetapi kecintaan manusia pun akan dapat kita raih ketika apa? Ketika kita ikhlas. Ketika tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah orang-orang yang ikhlas berada di atas kebenaran. Sehingga mereka mampu menarik orang-orang kepada kebaikan. Ya. Kalau kita ikhlas dalam segala sesuatu, ya, pasti semua orang akan mencintai kita. Semua orang akan menerima kita. Nah. Para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga karya-karyanya luar biasa. Diterima oleh seluruh manusia. Karena apa? Karena keikhlasannya. Nah. Ciri lainnya dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah la ya'maluna li masalihid dunyawiyah. Mereka tidak berbuat dan bekerja untuk sesuatu yang sifatnya maslahat duniawi saja. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang fokusnya bukan hanya seputar dunia. Fokus mereka adalah akhirat. Nah. Karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu tinggi, sehingga mendorong rasa rindu mereka yang kuat untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Hammuhum, himmah, kemauan mereka, firqatun najiyah, golongan yang selamat, bukan dunia. Dunia di mata mereka hanya wasilah, perantara, bukan tujuan utama. Nah. Ahlul hadith seperti ini. Mereka lebih mencintai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan dengan dunia. Bahkan kebahagiaan mereka ketika mendapatkan satu hadis melebihi kebahagiaan mereka ketika mendapatkan satu dari perkara dunia. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, mereka berbuat, mereka bekerja, ya, hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari sisi dunia, maka itu hanyalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Ciri berikutnya dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah la yuwaluna ahlal bidah. Mereka tidak memberikan loyalitas, kecintaan kepada ahlul bidah. Karena bid'ah adalah sesuatu yang menjauhkan mereka dari jalan sunnah. Maka orang-orang yang berupaya berjalan di jalan yang telah mereka lalui harus senantiasa berupaya menjauhkan diri dari berbagai macam kebid'ahan dan menampakkan sikap bara terhadap ahlinya. Yeah. Syekh Saleh Al-Usaykh hafizahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan secara makna bahwa la yutasawwaru, tidak tergambar orang yang cinta kepada sunnah yuwali ahlal bid'ah, memberikan loyalitas kepada ahlul bid'ah. Kalau orang yang cinta kepada sunnah, maka ia dituntut untuk menampakkan kebencian kepada ahlul bid'ah. Karena antara bid'ah dengan sunnah, dua hal yang bertolak belakang. Tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun. Ya. Orang-orang yang dinyatakan selamat dari ancaman neraka, al-firqatun najiyah, adalah orang-orang yang selalu mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berjalan di atas manhaj Rasul, mengikuti salafus saleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang firqatun najiyah. Beliau dengan tegas mengatakan humus salafiyun. Firqatun najiyah itu adalah salafiyun. Wa kullu man masya ala tariqati salafis salih. Dan siapa saja yang berjalan di atas metode salafus salih, yaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah firqatun najiyah. Salah satu ciri mereka tentu membenci kebid'ahan dan tidak sedikit pun memberikan loyalitas kepada ahlul bid'ah. Bagaimana sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap ahlul bid'ah? Sangat jelas. Sejak awal kemunculan bid'ah, sikap mereka sangat jelas. Baro'ah mereka sangat jelas. Dari mulai sahabat Abu Bakarnya, Umarnya, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, beliau sampai mewanti-wanti, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti oleh kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u, jangan kalian membuat perkara yang baru. Faqad kufitum, karena urusan agama kalian itu sudah dicukupkan. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bagaimana sikap baro'ah keduanya terhadap kebid'ahan dan ahlinya? Nampak jelas. Semakin kuat kecintaan seseorang kepada sunnah, maka akan semakin besar pula kebenciannya kepada bid'ah. Kalau kecintaannya kepada sunnah sempurna, maka kebenciannya kepada bid'ah pun seperti itu. Nah. Ikhwan fil din, kaum muslimin rahimakumullah, ciri lainnya adalah mahabbatu sunnah wa mahabbatu ahliha. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, dapat diketahui dengan mudah karena mereka adalah orang-orang yang menampakkan kecintaan kepada sunnah dan kecintaan kepada ahlinya. Cinta kepada sunnah dan cinta kepada ahlus sunnah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan para salaf dalam memberikan penilaian kepada orang-orang dengan sejauh mana kecintaannya kepada sunnah dan kepada ahli sunnah. Seperti pernyataan idza ra'aita ar-rajul, apabila engkau melihat seseorang, yuhibbu Sufyan, ya, yuhibbu Ahmad bin Hanbal wa yuhibbu fulan fulan fulan, apabila engkau melihat ada seseorang yang menampakkan kecintaan kepada Sufyan, kepada Ahmad bin Hanbal, kepada fulan fulan fulan, maka ketahuilah bahwa dia sahibu sunnah, dia ahli sunnah. Jadi firqatun najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat dimanapun mereka berada, akan bisa diketahui dengan kuat dan tingginya kecintaan mereka kepada sunnah dan kepada ahlinya. Ya. Mereka orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu memuliakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Ini jelas sebuah kelebihan yang tidak ada pada orang-orang yang mengikuti golongan yang celaka. Kecintaan kepada sunnah, kecintaan kepada ahlu sunnah menjadi tolak ukur apakah seseorang itu masuk dalam kategori firqatun najiyah atau tidak. Ya. Dengan mudah kita bisa menilai. Ketika seseorang itu benci kepada sunnah, benci kepada ahlu sunnah, berarti dia bukan termasuk al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya. Namun ketika kita temukan, ketika kita dapatkan dia sangat mencintai sunnah, mencintai ahli sunnah, maka dia adalah firqatun najiyah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ciri lainnya adalah yarji'una fil mutasyabih ila al muhkam. Golongan yang selamat, firqatun najiyah, adalah orang-orang yang selalu mengembalikan perkara-perkara yang mutasyabih kepada muhkam. Perkara-perkara yang samar kepada sesuatu yang jelas. Ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, dikembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkam, yang jelas, yang tidak lagi membutuhkan kepada penafsiran. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu secara global. Maka mereka kembalikan kepada ayat lainnya yang isinya terperinci. Demikian juga dengan sunnah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara zahir bertentangan. Tetapi mereka tidak buru-buru untuk menghukumi hadis itu sebagai hadis yang lemah. Mereka kembalikan kepada hadis-hadis yang muhkam, yang jelas. Nah, semua ini lantaran mereka, firqatun najiyah, golongan yang selamat, dikenal sebagai ahlul hadis. Imam Ahmad mengatakan bahwa mereka adalah ahlul hadis. Ibnu Mubarak juga katakan bahwa mereka adalah ahlul hadis. Ali Ibnu Madini juga mengatakan bahwa firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah ashabul hadis. Dan yang lainnya banyak dari kalangan para ulama, sehingga wasiat mereka adalah apabila kalian menemukan hadis yang sahih, fa'malu bihi, maka beramallah dengannya. Beramallah dengannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu diantara beberapa ciri, beberapa tanda yang dengan itu kita bisa mengenal al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nah, semoga semua uraian yang sudah kita ketahui tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua dan motivasi untuk kita bersungguh-sungguh mengamalkan, tidak hanya sekedar mengetahuinya, sehingga kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam firqatun najiyah, yang selamat dari ancaman api neraka. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, maka itu semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertanyaan sebanyak ini, insyaallah. Woi, beberapa pertanyaan mungkin bisa kita jawab. Adapun yang lainnya, insyaallah ditangguhkan jawabannya. Jika kita harus taklid hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kenapa ada istilah madhab? Pertama, istilah madhab itu bukanlah istilah yang dikenal di masa para salafus salih. Di masa para sahabat tidak dikenal ada madhab. Madhab mulai berkembang di masa tabi'ut tabi'in. Mulai berkembang. Dan itu berdasarkan situasi dan kondisi. Kadang-kadang ada sebuah wilayah yang untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menuntut semua agar berpegang kepada satu madhab, menganut paham satu imam yang memang sudah dikenal sebagai imam di tengah-tengah manusia. Nah, dan faktor-faktor lainnya tidak lepas dari situasi politik yang terjadi. Nah, karena perselisihan dan perpecahan yang terjadi, selain diwarnai dengan bermunculannya pemahaman, bermunculannya pemikiran, bermunculannya akidah-akidah yang baru, juga soal politik, pergolakan politik di masa itu. Nah, ini satu paket ini, masya Allah. Tentang makna Islam dalam hadis Jibril di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini disertakan Arba'in. Baik, dalam hadis Jibril di Al-Arba'in Nawawiyah dan di buku pelajaran kelas 2 terlampir ada perbedaan tentang makna Islam. Sebenarnya tidak ada perbedaan kalau dilihat dengan seksama. Dalam hadis Jibril dikatakan bahwa Islam adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya dan seterusnya. Itu Islam. Kemudian di sini, di buku pelajaran, dikatakan bahwa Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk dengan mentaatinya. Sama kan? Sama enggak? Sama, cuma bahasa saja yang berbeda, tapi intinya sama. Islam adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Dalam hadis, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yaitu itu juga. Sama. Nah. Menjamah, menyentuh faraj, membatalkan wudu. Bagaimana dengan menyentuh faraj orang lain seperti nyebokin anak? Apakah juga membatalkan wudu? Para ulama mengatakan kalau secara langsung, ada yang merinci, kalau secara langsung tanpa penghalang itu batal, kalau tidak, tidak. Ada juga yang mengatakan kalau dengan syahwat maka itu batal, kalau tidak, tidak. Berdasarkan hadis innama huwa bada'atun minka, itu hanya sama kemaluan juga seperti bagian tubuh yang lainnya. Nah, sehingga ketika bersentuhan tanpa ada syahwat tidak masalah. Nah, Adapun menyentuh, menyeboki anak, misalnya ketika seseorang sudah berwudu, maka Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak batal. Tetapi kalaupun mau berwudu, maka tidak mengapa dalam konteks ihtiyat. Agar lebih berjaga, jaga dan berhati-hati. Nah, seseorang mimpi basah tapi tidak mengeluarkan air mani, apakah wajib mandi? La. Innamal ma'u minal ma' idza ra'atil ma'. Ya. Kalau seseorang mimpi kemudian sampai keluar air, maka mandi. Innamal ma'u minal ma'. Ya. Mandi karena ada melihat air, sperma, mani yang keluar. Nah. Kalau tidak, tidak. Beda halnya dengan berhubungan. Beda halnya dengan berhubungan suami dan istri. Wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar spermanya, tapi kalau sudah terjadi ilaj, ilaj itu artinya penetrasi. Kalau sudah terjadi ilaj, maka wajib mandi, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ya. Nah, pernah seorang sahabi bertanya kepada Nabi, ya, hal alal mar'ati al-ghusl idza hiya ihtalamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Apakah wanita juga kalau mimpi basah dia harus mandi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, kalau melihat ada air sperma yang keluar." Nah. Wah, ini pertanyaan panjang-panjang ya. Pertanyaan seperti curhat. Jadi, kita mau baca pertanyaan yang mana itu harus baca dulu. Ya. Curhatannya. Nah, apakah intinya, apakah membiarkan nisan itu tetap di atas kuburan kedua orang tua yang sudah meninggal itu berdosa? Karena kalau dibongkar itu bisa menimbulkan mudharat. Ya sudah, tidak usah. Tidak usah dicabut, tidak usah dibongkar. Kalau menimbulkan apa? Sekira menimbulkan mudharat. Nah, antum doakan saja orang tua. Ya. Si A menjual buku dengan harga 20 ribu, kemudian si B menjualkan buku si A seharga 25 ribu. Dengan kesepakatan si A, dan buku itu belum dimiliki oleh si B. Apa hukum jual beli tersebut? Tidak apa-apa kalau seseorang menjualkan barang milik orang lain, kan sah-sah saja, ya gak? Orang yang menjualkan barang milik temannya jelas dia pengen untung. Ya apa gunanya kalau menjualkan harganya sama, ya. Nah, ya kan? Kita menjualkan sesuatu dari pabrik misalnya. Pabrik menetapkan harga ini sekian. Ya. Kemudian terjadi kesepakatan dijual dengan harga sekian untuk konsumen. Oh ya, kan begitu? Ya. Enggak masalah. Nah, menjualkan barang milik orang lain enggak apa-apa. Ini ada. Nah, ini salah ini kayaknya, salah alamat ya sini. Benarkah yang pantas mengamalkan sunnah poligami hanya orang yang kaya saja, sementara yang ekonominya pas-pasan sebaiknya tidak usah mengamalkan? Bukan tidak usah mengamalkan. Segala sesuatu ada proses, ada upaya, ya enggak? Antum punya cita-cita mengamalkan sunnah, ya harus berusaha, ya kan? Nah, kesuksesan dalam berpoligami tidak dilihat dari kondisi latar belakang harta benda yang dimiliki oleh seseorang, iya enggak? Walaupun mungkin kalau gambarannya apa umum ya begitu, iya. Nah. Adzan sebentar lagi. Bagaimana mensikapi orang yang mengatakan kalau untuk keilmuan contoh salafi? Kalau untuk keilmuan, contoh salafi. Kalau untuk politik, contoh Abu Bakar Bashir. Kalau untuk akhlak dan pengorbanan, contoh jamaah tabligh. Nah, tidak, tidak seperti ini. Ini salah, ya. Ini tidak benar. Nah, semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah sempurna. Mencangkup akhlak, ilmu, politik sekalipun, semuanya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seseorang tidak berada di atas sunnah, ya, maka kita tidak akan bisa mengambil contoh yang baik darinya. Dalam hal apa kita akan mengambil contoh darinya? Dalam hal politik, bakal keliru kita. Ya. Dalam hal akhlak, sama, bakal terjerumus. Kalau kita mau mencontoh seseorang, contohlah orang yang memang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apa yang ada dalam sunnah itu sudah mencukupi untuk berbagai persoalan.